Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyat wal isruna an Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Dewe ngeten kun indallahi khairan nas wa kun indan nasi syarran nas. Kun ana sira indallahi mugi Allah yu khairun nas iku dadi api-api manusia. Wa kun ana sira indan nafsi menurut urutan nafsu, urutan keinginan iku syarran nas wa ala-ala manusia. Padahal ikau te mengkono-mengkono kabeh uta al-mazkur min kaunika khairun nas indallah. Iku kama qala Sayyidi Asy-Syaikhul Qadir Al-Jilani qaddasa sirra. Nyatan carane berpikir, idalah kita nalikane ketemu sira ahadin ing siji minan nasi saking manusa, ora ayata mengko ningali sira al-fadla ing keutamaan ing lagu kedua ahad. Ale kang ngalahno ing atas sira. Kamu ketemu siapa saja harus berpikir dia lebih baik ketimbang Anda. Wataquru lan ucap sira asa menawa-menawa kaya kuna ento ana sapa wong utawa ana sapa ahad. Inta boy mugi Allah khairan wa apik mini timbang ingsun wa arfa'an luwih dhuwur. Asa ayakuna ing tawa khairan wa arfa'a kita luwih dhuwur apane derajatan derajat. Fa ing kana mung kala mun ana sapa ahad iso khairan caci lek. Maknane ahad sing lagi tahu, ahad yang kamu ketemu. Misalnya kaya ketemu caci lek kul tang ucap sira hadza utawi iki kulam ya sira tau durakani sapa hadza Allah ing Allah. Kaya caci lek wa ana utawi sing asa itu teman-teman wis maksiat sapa ingsun. Fala syaka mung wajib apa ana sak temene sobi ku khairan wa apik mini dibanding ingsun. Atau fala syaka mongko ora ana keraguan iku wujud ana ku sak temene sobi khairan wa apik mini dibanding ingsun. Wa ing kana lamun ana sapa ahad, ahadan sing lak kita lu kabiran ku tuwa. Kul ta mongko ngucap sira ngene. Hadza utawi iki ku kot abada teman-teman nyembah sapa hadza wa ing Allah qablis durunge ingsun. Nah, ketemu cah cilik kira tau maksiat, ketemu wong tuwa anggap ae ibadah luwe akeh. Wa ing kana lamun ana sapa ahad ku aliman ku alim, kul ta mongko ngucap sira. Hadza utawi iki kok tiyaden paringi sapa hadza maing perkara lam ablu kang ora tumeka ingsun wana lalan merkule sapa hadza maing perkara lam anal kang ora merkule sapa ingsun wa alimalan ngerti sapa hadza maing perkara jahil tu kang bodho sapa ingsun wa wa ti hadza iku ya malu nglakoni sapa hadza bi ilmi iklan ilmine hadza wa ing kana lam ana sapa ahad iku jahilan wong sing bodho kul ta mongko ngucap sira ngene hadza utawi iki ku aso durakani sapa hadza wa ing apa bijalen mergo bodho wa ana khali uta ingsun aso itu durakan ingsun wi Allah fi ilmin kan ngerti ketika orang bodoh maksiat kowe muni hadza aso wa bi jahlin iki maksiat mergo bodoh wa ana aso itu fi ilmin wa ana uta ingsun aso itu durakan ingsun wi Allah fi ilmin kan ilmu tawala adri lan orang ngerti sapa ingsun bima klan perkara yuftamu kang den pungkas napa mali gede ingsun au bima ta klan perkara yuftamu kang den pungkas napa mali gede akhir toh kita ndak tahu dia berakhirnya kaya apa. Wa ing kana lamun ana sapa ahadan sing laki tahu kafiran ku kafir. Ulta moko ngucap sira la adri ora ngerti ingsun. Asa menawa-menawa iku ayu istimah yen to Islam sapa ahad sapa kafir, asa menawa-menawa iku ayu istimah yen to Islam sapa kafir. Fayuh tamu kod den pungkasi sapa lahu gede kafir di khairil amal iklan api-api amal. Fayuh tamu kod den pungkasi sapa lahu gede kafir di khairil amal iklan api-api amal. Wa salam menawa-menawa pak anak furain to kafir sapa ingsun. Fa yuftamu qadin pungkasi sapa li gede ingsun bisu il amali kelawan ele-ele amal. Terus ini cara melawan takabur, cara melawan takabur seperti tadi yang mulai disebut wa syabdu qadir jalan. Ini kita kitab bunyah terus di bab di ihya gitu diulang lagi bab seperti ini. Ini hampir semuanya sama. Napa cara ngendikan ulama semuanya seperti ini. Makanya kemungkinan kiai alim jadi garis lurus itu kecil. Tapi buatan masalah garis lurus teng NU buatan mesti buatan kula buatan kenal ya. Buatan kenal dan saya juga enggak pernah berpolemik. Artinya bergaris lurus begini. Saya ini baca hadis banyak dan dari baca banyak itu ada hal-hal yang memang kita harus ngambil sikap termasuk sikap enggak ngambil sikap. Saya ulang lagi sikap enggak ngambil sikap. Misalnya berteman orang fasik, orang fasik itu yang macam-macam. Kita-kita sebagai faqih, sebagai orang yang mengkaji fikih, itu memang fasik itu dibeda-bedakan. Ya, ada fasik yang dia ada sholat subuh, ada sholat zuhur, terus dia mungkin sering zina dengan lunte, dengan macam-macam. Lunte lah, contohnya nggak punya suami. Ini fasik masih kategori fasik pasif, artinya dia fasik, tapi hak adamnya masih rendah.

Kemudian masyarakat kita sudah menghukum dia sundil, dia copet, nak menotobat. Setidaknya ini enggak jadi karakter yang dimaklumi. Kalau perilaku ini dimaklumi kan malah repot kita. Anak kita zina enggak merasa salah, istri kita, saudara kita karena merasa di situ enggak diperlakukan secara sinis. Barokahnya diperlakukan secara sinis kan lumayan ada ketakutan. Paham ya? Paham ya? Nah seperti ini ya biarin Allah bikin hukum lahum fid dunya khisyun, di dunianya pasti ada unsur dina, entah kadarnya gimana itu terserah pengira. Misalnya kalau orang bodoh jadi imam motone surat sik lagi Fatihah terus dikeluarkan dari masjid, wong bodoh jadi imam keben. Nak ora tau ono kejadian itu sok bodoh-bodoh PD terus imami nyanyi Indonesia Raya kan yo repot. Paham? Jadi kita ini harus mikir juga. Mergo masyhur itu. Ana wong saking bodhone iku mau belajar fikih, kok fikih kabeh ana khilaf. Bareng dene mondok Mekah, nek Mekah modolanan tok. Tiap takoki masailul fikih disebut fihi kaulani. Ini ada dua pendapat. Wong pertama ngirane alim kabeh. Wong kok kabeh roh iku ana khilafe. Terus ana sing mangkal takoki. Mbah, hukumnya demenan piye fihi kaulani? Berarti sarap. Karwan demenan kok fihi. Kaulani ini demenan dan rokok ngawur. Demenan itu hukumi fihi. Kaulani. Kau dene iku mau latihan nih gue alim. Ora alim tapi gue gue. Faham ge? Sehingga dalam banyak hal misalnya riba. Saya tidak mengatakan bunga loh riba. Riba itu dengan bunga itu kadang sama kadang tidak. Pokoknya riba. Allah jelas ngendikan. Jika kamu tidak meninggalkan riba, maka fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kamu harus beri pengumuman kalau orang yang riba itu sama dengan memusuhi Allah dan Rasul. Dan menantang perang. Jadi fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Harus jelas. Faham ya? Terus kalau suwon. Kayak ngerasani itu. Ngerasani itu hukumnya haram. Tapi Allah ila yaumil kiamah apa yang gawe wong ngerasani itu banyak. Mereka nak gak ada orang ngerasaan, itu orang maksiat itu ya penak. Orang-orang pengadilan sosial. Orang-orang pengadilan apa? Sosial. Tapi nak ada yang ngerasaan kan ini jadi kontrol. Ya jadi apa? Ya misalnya ada hamil di luar nikah. Wah ini produk gagal. Wah ini kenapa rabi ke susu? Lah kena kan? Akhirnya satu keluarga malu. Terus mereka yang belum kena, di komitmen jangan kena. Supaya tidak malu di depan masyarakat. Ini barokah sekali pengadilan-pengadilan seperti ini. Nah, untuk yang kiai, yang imam masjid, sing keceluk khusyuk, tokoh masyarakat, pemerintah itu gelar tokoh rujukan. Ya kudu bebo cangkem apik. Sing bebo tok tapi kejo tenanan. Kamu harus tetap membiarkan cangkem-cangkem elek ini berkeliaran karena ini pengontrol apa? Tapi kowe wong kiai keceluk serbanan Jumatan minyakan terus. Kan yo ora pantes melok cangkem. Elek. Sebebo khusyuk, sebebo anteng. Tapi kayak kudu dukung no. Pergerakan cangkem napa? Elek. Jadi ki trik dadi kiai alim paham. Engko yo kayak bebo napa? Bebo kaya kula. Pokoke sementing pokoke kaya kula nanti kudu anut. Lha pancen ngoten. Kula wingi termasuk matur teng Aswaja teng Tayu matur ngoten. Rasulullah itu unik, figur yang unik. Misalnya begini. Mustafa kok mati ngombe Mustafa ya rapantes ya. Apa? Zaid ya Zaid gak pantes. Zaid itu sama sholah ya agar berdoa. Pokoknya ada orang mati bergoblosan. Nah saya lihat orang mati ini bergoblosan. Bergoblosan nanti ngalami. Mati bergoblosan bergoblosan. Kadang-kadang itu gak ya sholah, kadang bayi sholah malu majlis taklim. Putune kurang ajar, ngumpi oblosan mati. Mati tenan. Mati rauh rep nih. Terus, walhasil rame, iya jelas mati ini kok oplosan. Wong seksinya ada dan komunitas grupnya ada, ono sing setengah mati, ono sing mati tenang. Ya terus kemudian ada yang tanya saya, Gus, kampung saya ngalami seperti itu, saya ini kiainya di situ, sebaiknya saya nyolati apa enggak? Tak tak kok, itu termasuk kitab tak ada di situ, paling top Gus. Maksudnya kata orang-orang saya ini kiai induknya. Sini ya, sapan-sapan yang gono atau wong-wong petani biasa itu konsolat, itu lima tanam gue syarat. Sing gue rasul. Ya sing kowe kowe kok rasa. Ayo iki ketok napa? Begini logikanya begini. Ini rungokno tenan. Awas nak salah neraka. Janazatu muslim. Lho ini saya ngomong di depan para kiai. Ini penting saya aturkan, bukan karena saya sombong. Ciri khas kebenaran fikih adalah diomongkan di depan banyak, kemudian dikontrol ahlul ilm. Kalau ahli ilm nanti tawa atau setuju, ini biar jadi hukum konsensus. Kalau enggak, biar dibatalkan bahwa Gus Bak kemarin sesat menyesatkan, biar dibatalkan oleh kiai-kiai. Paham ya? Makanya statementnya orang alim harus di depan para orang alim. Enggak boleh hanya diomongkan santrinya saja. Nanti kalau salah kan santrinya enggak berani. Makanya saya itu malah pede, kalau saya malah kebalikan. Saya itu kalau matur di depan kiai-kiai kajian, misalnya ada acara muridan, kiai kajian rawuh semua, saya malah pede, pikiran saya anak salah, anak saya ngontrol. Aku ora pede malah mulang di sini. Mergo salah ora konangan, bener ya. Ora entuk penghargaan, dadi dianggap. Dadi ya biasa ae. Ya, tapi kan ibadah, ya. Mulang itu ibadah. Begini logikanya. Ini kalau matur bolak-balik, saya ngaji di mana-mana matur ini. Komunitas gendo atau orang fasik atau pemabuk itu kalau kita tidak datang, kita maknanya orang soleh atau orang yang sedang soleh, pokoknya apel. Mereka kan nanti takutnya punya kefiah baru. Nak koncone minum mati, kok digolak no whisky, ya, sekali disini tuku, kelaram tuku Petrus, apa Petrus, saya ini kenangan dia mati, tak ubeni whisky. Untuk pas mati agak digelundung no. Dengan orang-orang soleh tetap datang, setidaknya kefiah Islamiyah ini terjaga. Ya didusi, dikafani, disolat. Si IEP ini janazah itu muslim, janazahnya orang Islam. Ini saya ngomong di depan para kiai, sehingga tradisi Islam terjaga. Wes kowe gelol lah sampai sing mayit. Tapi piye-piye kita itu khawatir ada tradisi tandingan, yaitu kalau kita tidak datang, kemudian dikelola ala orang fasik, dikopi sampai arak, terus dilindung, no. Gemini cekinan, remi, repot. Wes cara kula, wes sak tahlil bid'ah lah, keng gremeng tahlil lah. Anggep ae ini penolak ceki, wes. Wes keng gremeng lah, wes gak ono hadis sunah Rasulullah. Wong zaman Nabi ben ahli li sapa, Nabi jelas swarga mbok tahlile nyak wong. Karo jene zaman iku ono mutin ngundang sapa. Tapi kira saya yakin nak tahlil itu ono tuntunan. Kaya golek hadis sokae gawe-gawe tahlil kok ono hadis e. Sokae. Wis biasa ono anggur telakon. Awak takok iki yang Gus, Anda ini orang alim. Sing takok nggih sira totok sunah Rasul. Kenapa datang di acara tahlil padahal ndak ada hadisnya? Padha tangkem elek kok kowe ora ono hadis e. Padha ora ono hadis e geger. Enggak ada nanti ngajari tangkem elek. Berarti sama-sama. Sama-sama ra jelas sampeyan. Serawanin Rasulullah. Nah ini saya ulang lagi, ini rungokno tenang ya. Orang yang jelas mati oplosan, pernah juga ada yang tanya orang yang mati bunuh diri. Itu saya pernah ya ada sekitar 22 kilonan lah dari kampung saya itu di kampung di atas gunung. Ada orang. Jadi ya rontok soleh, wong ya soleh, terkenal soleh ya. Justru karena soleh terlalu soleh kuper, tapi soleh kuper. Bujurnya ayo juga wong itu mati malah bunuh diri. Iya, silangan bujo, silangan awak. Itu kiai temannya itu. Tanya ya kasusnya itu gak ada yang berani nyolati karena mati bunuh diri itu kan hukumannya berat. Ya kayak mati oplosan, mati bunuh diri, mati firor anis yafi, lari dari perang. Atau mati pas di tempat maksiat, tempat mesum, macam-macam. Ini caranya gini, cara berpikir kita. Kalau kita tidak datang, kita ini siapa saja, ada harus orang banyak. Nanti mereka melahirkan kefiah baru. Ya saya ulang lagi, melahirkan itu satu. Dan ini tidak baik bagi Islam, karena nanti setelah ada kefiah baru, kita ini malah kesulitan menghilangkan. Paham ya? Kesulitan enggak? Karena nanti kalau ada orang fasik mati, sing masjid menunggu. Grupnya mereka sudah bikin kefiah belum? Ternyata mereka datang lebih awal, terus dikefiahkan sama mereka, enggak ada sholat, enggak ada kafan, terus langsung di... Kita kerepotan kan? Mendingan kita datang. Dan alhamdulillah tadi, saya kan tadi saya contohkan, rata-rata mbahnya itu ya orang soleh. Atau keluarganya, atau RT-nya. Sehingga karena mereka soleh ini, kayak sepakat Mas Yofasek lah diperlakukan sebagai janazah itu muslim. Wong kadang bae nangis-nangis ning kiai putu kula Gus, putu kula yai jenengan dongakno disepuro yen kelakuane pun ngoten macam-macam. Nah, dalam tradisi Rasulullah dulu ketika Abdul bin Ubay mati karena anaknya santri, nyatanya Rasulullah datang karena menghormati keluarga. Ada roh nak kelakuane Abdul bin Ubay itu kayak seperti itu. Anggap saja kamu menghormati keluarga. Dua, menghormati kaifiyah Islamiyah, yaitu kaifiyah Islam yang tadi. Karena kalau ada kaifiyah baru kamu yang repot. Lho kalau nanti ngelakoni lho, ini nyata. Di kampung sebelah saya itu terkenal wonge tukang nanggap dangdut. Dadu semblodor-blodor. Semacam-macam. Nah itu orangnya itu kultus sama saya. Tapi ya kultusnya wong abang kan. Gus, sesuk anak kula nikah. Jiran sing akad. No. Ya jam kira jam songo. Mungkin ngapun tenan jam loro wonten dangdutan. Lah terus piye? Jenengan teko sing akad kok yo. Ya tenang ya. Oh itu termasuk sisi kontroversi saya karena orang-orang itu. Iya Gus Mas, karena wonge maksiat jalan kok gelem teko. Makanya saya ini diuntungkan terkenal ngalim. Wong kan sungkan mung gremeng tok ra wani dadi penting terkenal ngalim penting paling gak wong nyoal iku opo gremeng ngono. Karena pikiran kita sederhana, kalau kefiatun nikah orang alim tidak mau datang, lalu mereka kalau bikin kefiah baru juga kita kesulit. Setidaknya dengan mereka masih butuh orang alim, ada kefiah sing mujma aleh, yaitu cara nemati nemayit, oplosan lah yuk didusi, dikafani, disolati, dipendem. Saya sebut satu-satu ya, didusi, dikafani, disolati, dipendem. Kefiah nikah yuk dinekah mewaline atau wakile dengan dua saksi. Wes. Sekarang kalau kita tidak datang, lalu mereka bikin kefiah. Makanya saya anggap kita datang ini fardu kifayah. Datang saja. Nah, tapi jangan kitopnya. Nanti kalau kitopnya datang semua, punya pikiran begini semua, lalu bedanya ngopi yang sholah mbek wong fasik. Sing mati oplosan sing teko yo wake, sing imami misale PBNU, PP Muhammadiyah. Engko sing mati wong sholah karena tokoh sing teko yo. Terus famal farku benan apa benahum kan ya lucu. Makanya ini uniknya Rasulullah, ada seorang fasik karena punya utang gak nyaur. Nabi datang. Nabi tanya, apakah mayit ini punya utang? Iya ya Rasulullah. Nabi langsung balik kanan, gak mau nyolati. Saya gak mau nyolati orang yang punya utang. Nanti kayak bejo orang menangi Nabi. Waduh orang bakal Nabi nyolati umatnya sama nakir. Karena kabeh duit utang. BPKB ini tonggo bisa. Nggak seutang cik ngaku BPKB ini. Iya gitu aja. Oh, itu mau orang dinar itu sak dinar mau 4,2 gram. Tahu tak itu mau sekitar 1.600.000. Iku nanti pun purun, buatan purun tu. Saya kiki lah utangnya berapa? Mana 4 juta? Niki nanti kalau tangkleti utangnya 4 juta. Seragil lah nanti. Pulau pun di atas 10 juta, tapi orang langkai orang pulau. Tapi kan aset pulau 1 juta, mesti sidi. Kita 4 juta aset tu berapa? Iku nanti gak kersol. Itu masyhur, Nabi itu gak mau nyolati. Tapi sebelum Nabi gak mau nyolati, Nabi ngendikan gini, itu masyhur di hadis-hadis. Sallu ala sahibikum, aku ra nyolati lah, tapi kue-kue kudu tetep. Sehingga kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, jika ada orang fasik meninggal, maka sebaiknya kitabnya itu gak usah ikut nyolati. Terus saja orang kan sepakat lah, misalnya di kawasan Rembang, Mbah Mun, di Hajen misalnya dulu, Mbah Dullah. Di Kudus misalnya dulu sepakat orang Barwan. Ini kan kiai top sing mujma'al. Ini sebaiknya tidak usah nyolati karena ini nanti jadi apa? Ukuran. Ternyata wong fasik lah ya disolati wong top. Ya sing nyolati cukup ya Mustofa terus teko be kukur-kukur terus solate rapati fase. Pokoke sementing ono sholat. Piye-piye dengan ada solat ini berarti ada keberlangsungan tradisi Islam dalam mengelola jana. Paham ya? Terus kalau ngakak nonek kamu, artisnya dari itu sudah teko, mesti sudah telok. Tapi piye-piye sih ngakak nonek kiai, misalnya kiai rata teko, terus diakak nonek penyanyi-penyanyi dangdut malah karena. Ya pokoknya niati dengan kita datang berarti kefianya ala kefiah Islam. Ini penting kalau atur, noben gue kurang terlalu garis lurus, ya juga garis bingkong. Maksudnya ngerti duduk perkara hukum itu, ya, jadi ini penting kulaturakan, penting sekali ya. Jadi itu kefiah yang dilakukan para ulama dulu. Ya, sallu ala sahibikum jari dawi Nabi. Senajan to aku ranyolati, tapi ibu kudu tetap. Dah itu berhenti. Jari. Suatu saat ada kejadian lagi sahabat yang punya utang, mati. Nabi rawuh juga. Ketika diberitahu kalau orang ini punya utang, Nabi tidak kersonyo mati. Terus Qotadah ini sahabat bilang, ya Rasulullah, utangnya mayit ini aku yang nanggung, sehingga mayit ini sudah tidak punya utang lagi. Nabi kersonyo mati. Sehingga terjadi tradisi Jawa kalau ada mayit, itu sebelum dilepas, semua utang dialihkan sama keluarga. Utau di Ebrono, tapi saya meninggal, sayangnya saya kurang utangi. Kalau termasuk raja cocok, adat itu cocok separuh, raja cocok separuh. Oke, nak buatan amprat jalan Ebrono, oke, gue. Saya meninggal, saya ngutangi itu. Buatan, wong, raja jelas-jelas, bunga-bunga. Oke. Ebro itu sah itu dari yang utangi apa dari yang bengok-bengok? Dari tapi itu lumayan, setidaknya ada tradisi bahwa maklumat bahwa utang itu diambil alih yang nabohi. Makanya kata Imam Nawawi gini, Imam Nawawi lucu nanti kan. Kira usah soleh, kira usah kecangkeman, kira orang diutang kira boleh sholati. Rasulullah pas wafat, itu masih punya tanggungan sama orang Yahudi. Nanti kayak jogeman kedengung utang. Itu hebatnya Rasulullah, beliau itu akramul khalqi, tapi tetap hidup ka'adatin nas. Umumnya orang diutang, Nabi itu diutang. Itu Rasulullah. Orang kaya kue utang asli, nanti kue semuanya asli, permanen. Mengakhiri raiso. Tapi Nabi tetap, karena meringankan hisab, Nabi tetap di jaminan yang lebih atas ketimbang utangnya. Jadi Nabi itu pernah punya utang, dihitung sama ulama. Itu salah sunasoan, hanya 30 sok. Anggap saja cara Indonesia misalnya 30 kilo beras. Nabi menjaminkan dir'an min adro'ihi, min duru'ihi. Itu nilainya baju perang zaman itu secara saniki itu sudah hampir 500 juta apa 500 ribu lah paling murah. Berarti kan itu berlipat-lipat dari artinya kalau kamu punya utang, memang sebaiknya jaminan ini di atas yang kamu utangi. Sehingga nyari ridonya yang utangi itu lebih tinggi. Taruh saja misalnya saya punya utang 1 juta. Terus jaminan saya senilai 5 juta. Ini kan pasti yang di murtahinnya, yang terima gede kan pasti rido. Faham ya? Bukan karena hitung-hitungan bang, takut reso nyaur terus naik-naik, buatan karena itu ini kita ada orang-orang yang seperti itu. Jadi saya ulang lagi ya. Konsensusnya ulama dulu mulai zaman Rasulullah sampai sekarang, itu kiai-kiai biasa nyolati tanggane yang terkenal fasik, terkenal gendo, terkenal maling. Tapi sebaiknya kalau mungkin kiai topnya ini tidak usah nopo data. Tapi nak di kampung-kampung rata-rata datang semua, gara-gara kan tidak semua orang kan takut merasa kita sampai gejol-gejol kan, lagi mau rata kok. Aku ini lu bagus, mungkin nang rasa kita gue botak, berkerberker kesunatannya sing top itu lah. Orang oleh teko, berarti si rata kok ngerasa top. Akhirnya dia teko berkompetisi dianggap top. Terus ketiga itu begini. Kalau gak nanti dibantah tiang, kan kalau di kalangan kiai ada pasul masail juga, tapi pun buatan di panitia ini NU atau Muhammadiyah buatan biasa silaturahim, buatan nanti panitia ini, jadi buatan nanti sponsor ya, orang biasa ketemu ngamur. Begini problemnya saya itu alasan saya begini. Sekarang orang mati, kemudian Mustafa ini nyolati. Dia ini mau mangkel perkara ini, wong iki nak jisik, nak wayah, nak jamaah, tipe dibiyan ternodeng bidang. Wong fasik kan mangkel lho, kula nate dibantah ngoten. Gus, wong iku kurang ajar, Gus. Nak ana Jumatan kok sumeti merten. Gus dhewe crito, masjid kula nate protol gara-gara wong iku. Kok jenenge ngengken kula nyolati. Keberatan, Gus. Kok dhewe crito elek iku nak ana jamaah disetelo dangdut, pokoke yen wong fasik ning dikon nak mangkel lho. Lah wong saleh iku rata-rata kan mati-matian mempertahankan ketenangan masjid iki. Kadang ya ketenangan rono jamaah nih. Terus tak mau gini, aku kiai bodoh dulu. Mereka kalau sama saya kan akrab ya, karena rata-rata kalau gak murid saya, muridnya bapak saya. Kalau gak muridnya bapak saya, muridnya mbak saya. Jika banyak kiai sepuh di kawasan saya, sama saya hormat. Ada yang gak muridnya bapak, gak muridnya mbak, muridnya buyut, muridnya Badru Rahman. Jadi tetap hormat deh. Mulanya kiai latihan ke Mustafa kesel, perkaranya uangnya kurang hormat sih. Jadi kesel. Nah, itu takok mboten. Jawaban saya begini. Mbah, jenengan nak maca selawat, nak ana wong mati kan salate piye? Mesti sik eling. Takbir ula, takbir takbiratul ula ya atau takbiratul ihram kan. Takbir ula Fatihah. Saniyah iku maca selawat. Terus ketiga iki sing ono masalah. dongakno mayit, takbir keempat salam. Sebenarnya setelah takbir keempat itu langsung salam, tapi adat Indonesia kumpul ujuk suwi ra salam salam. Kalau nyolati jenazah teng Mekah, iku anggere takbir keempat ya langsung nggih nggih misbah. Kalau nate makmum Said Ahmad anggere takbir keempat ya langsung. Tapi di Indonesia bar takbir keempat ujuk suwi. Ujuk suwi to. Yang Magelang ujuk suwi. Malah sing suwi ya. Nak ning fikih ku anggere bar keempat ya salah, ning Mekah nggih ngoten, tapi Indonesia bar keempat ujuk suwi. Ordere piye ra roh kok kok ngono. Endesa kula sing wani bar takbir keempat salam kula tok. Liyane ra wani, mergo ya wedi gak pantes bar. Kula tenang ae. Rada enak menawa terkenal ngalim wong ora pati kakean komplain to. Nah, kula takoki. Wong sing maca Fatihah fadilah ngene iki. Nggih Gus, maksud e sepundi? Ya sing maca Fatihah ra jenengan, berarti sing entuk ganjaranane Fatihah ya jenengan. Wong sing maca selawat man sholla ali wahidatan sallallahu ali asron. Maca selawat sitok diwales pangeran 10. Sing tok walesan mayite sing oplosan apa jenengan? Ya sing maca lah iya jenengan nibat kok getun. Aku pengen golek ganjaran dhewe. Wah yo wis cocok. Lah pas ngadongakno mayit. Yo ngene, ndongakmu kan wis ndonga ngepek. Nak mayit niki sae nggih ngeten Gusti nak elek nggih ngeten. Tapi kita elek gini iki mawon. Wong donga ing kanan nek donga ngeper. Kalau apa? Kalau kan kalau. Kalau ini mayit baik. Kalau ini mayit jelek. Malah penak to kira sang hukumi pun iki. Wa mayyamut walam yatub min dzabihi fa amruhu mufawadun li rabbi. Wong mati orang tobat niku urusane jeneng jeneng. Akhire bengi tahlil. Ngger tak wong kok tahlil jare Gus Pak. Ahli itu maca kalimat thayyibah kan menyang sono. Mangko la ilaha illallah dakhalal. Saiki sing kok la ilaha illallah sing tahlil apa sing mayit? Sing tahlil. Berarti sing dakhalal jannah. Sing tahlil. Wong sing maca la ilaha illallah dakhalal jannah. Lah saiki sing maca tahlil itu sing maca apa mayit? Sing maca la opo ke getun maca nang fasik, maca dhewe wis. La ilaha illallah itu apa? Kok rumah teman mbek mayit ngati nangin jare sapa rumah mayit mikir awakku dhewe lah opo. Begitu juga ke maca selawat, apa selawat Sayyidina Muhammad sing wangi lho sing gamek wong do menang kabeh ora adat endo sing wangi lho kim bak. Sing ada maklumati kami tetek gak sing sing. Oh Mas Ali Abdullah salati ala asati makhluqatika. Nuri dudas e. Ki siapa Mas? Kalau mboten nate mimpin ngoten. Perkara nek wong terus menang kabeh wah malah repot. Atuh sing umum-umum ae ben wong iso nirokno. Kok ora diprotes. Gus, kiai-kiai saya ngangil, loh, jadi saya ngangil. Aku nasi ngangil, kau menang, yo, seribu aja. Agar saya ngangil kan kiai ini tak saya ngomong, lihat ya, menang. Akhir aku ganti selawat sih umum aja, ben bareng-bareng kan kajaran itu wae aja. Tapi nak kau kiai nyaran Mustafa resiko, dah keberapal. Nah, nama aku kau nih saman, masih gue lafadz yang terkenal, semua ikut baca apal. Sopo. Tapi nak iki debutan saya harap tetep nganggo sing angel-angel. Kesane apa? Tapi nak kula iku keberatan-keberatan saya ini kan terus biasanya jamaah kan meneng ae kabeh. Meneng ta ra mesti ngono mengko sing. Wahai lho Mas, musolli Abdullah salat ila sadi makhluqat ikan uri duta sayidina. Mula nang Muhammadin terus. Ada ta maklumat iki kamu tetek kalimat. Pokoke wong are urun, urun. Repot ini. Jadi kiai ya macam-macam. Mungkin sih ada pegang di sekolah sih gampang-gampang. Mungkin dua cowok ngake, ono sih. Ego dari itu kan bodoh. Sudah itu melok tarik kawan kan. La ilaha illallah al mawjud. Apa maksud? Urutannya mana ni? Al mawjud fi kulli makan terus al mazkur fi kulli khan terus. Wira mustahanan andu. Fi kulli khan ni kan? Oh, sih gampang. Ini kan edisi gampang tak sih angel. Gak sing kiai ini lho. Gampang. Gampang. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan menang kabeh. La ilaha illallah terus apa? Wa ira mustahanan anru fi kulli. Wong kula rek kiai tem agar tahlil itu ban bingung. Perkara kok lafat kok aneh kabeh. Padahal ben tahlil santri kula. Kowe kok iso ngono to? Ampun. Aku kiai mu ora iso. Pergi tiap daerah itu ya ada tuh. Bidu-bidu. Wah, mati anak bangga. Kalau di pengalaman itu Gus Koyum, lek Koyum langsung tak pernah lek kalau itu beri balikman. Iku bareng dengan Pak Pidato ke susu Mbak Pak Pidato tembuti. Ngerti nak kiai ku terkenal tahlil suwi mergo kalimatnya ku aneh-aneh. Kayak kalau suwi dia tahlil ku mawon. Kau dia ke susu. Terus jam mau cokul kuping tahu lah. Pun dia terus Pidato. Mergo kuatir nak kiai ku rapar-rapar. Mergo pas ke susu lah. Narak ke susu kayak bos. Ini cerita. Jadi nah, kefia seperti ini itu kan baik. Kalau di orang fasik kefia ini tidak kita datang karena takut mangkel lah mayit tunggu semayit gendong ngono kok tak dongakno. Oke, dari segi itu berhak kita mangkelne wong dole. Masalahnya kalau kita tidak mengisi tradisi ini diisi oleh tradisi mereka. Mereka terus ceki, minum-minum, lebih sulit lagi kita menghilangkan. Mendingan gelo-gelo sithik ngempet-ngempet sithik teko ning majelis niati ngurip-ngurip tradisi Islam. Senajan tuh kowe gedeng mayit. Gedenge ora iso mbok ilangi, gak apa-apa. Mbajen mayit itu lalas sing dicolong ya dunyamu. Masjid sing di imamane Gus Nipur yen kena mercone. Wanyer wong nak fasik ning desa kan wis parah tenan. Kados desa kula nu aman ya wonten kiai mulai diyut-yut. Tapi desa-desa dudutan ngoten niku ora repot. Biasanya langgaru jadi sasaran. Lan kula sayang Mbak Mustofa ki dudutan wangel kan wabot. Fokus ya itu nengono dilarak nono macam-macam. Ya saya ulang lagi ya. Jadi ini supaya sampean tahu. Jadi tapi kalau kefasikan itu yang muta'adiyah tadi yang saya kayak nggak bujuni orang yang membunuh, kamu nggak boleh ngendikan yang lunak, harus keras. Meskipun kita tetap ingin dia tobat tentu ya, tapi hukumnya harus keras. Makanya Nabi keras, kamu menzinai 10 wanita yang tidak bersuami dengan satu menzinai istri orang itu dosanya berlipat-lipat, satu orang atau satu zina yang istrinya orang. Tentu Nabi pun ada kualifikasi karena tidak mungkin. Taruh saja misalnya Yun Zawu ya, na'udzubillah ya. Orang menzinai lonte ini kan profesional. Haknya kan hanya hakku, kamu yang hanya melanggar itu hakku, kamu melanggar aturannya Allah. Tapi kalau menzinai istrinya orang, apalagi orang ini merasa istrinya ini Afifah apa? Afifah itu apa itu Rasulullah? Gak mau zina lah Pak Afifah. Kayak apa? Jadi bujurnya pamit di mall karena suaminya mau Afifah disilai mobil digawani ATM. Terus boleh demenan. Kayak apa mantel nolnya diganggu fasilitas dari suaminya? Kayak apa? Makanya Nabi jelas ngendikan dosa besar itu antuzania bihalilah dijari. Kamu menzinai istri orang. Istri orang pun dikelas-kelaskan terutama istrinya tetangga. Ada urutannya. Jika kalau seperti ini Nabi tegas sampai misalnya Nyun Sewu ada hukum rajam. Saya pernah dalam Bahsul Masail ditanya, Gus rajam itu kan jahat, masa orang dibunuh gini-gini karena zina? Saya jawab, oke okay, kita dalam Islam Indonesia enggak ada rajam. Tapi Allah selalu mempertontonkan kematian yang sama. Ini hujjatullah. Misalnya begini saya tanya, andai kan ada hukum rajam tegas, mungkin satu Indonesia yang kena rajam itu enggak sampai 100, enggak sampai 10 kan? Karena syaratnya harus ada saksi 4 sing nginceng. Ku iwe kudu roh detail mlebune alat kelamin ning vagina. Ada roh kelonan tok, ora cukup. Aku terus ning dhuwure tetep ora iso dalam hukum Islam kudu roh alat kelaminnya lanang mlebu ning vaginane cewek itu. Kan ra ngara roh. Terus rohe papat kudu bar. Ada gentenan yo ora di. Ndak diterima. Terus parah yang meneh, saksi papat iki kudu adil. Adek pegawaian yang nginceng, ya adil. Jadi kemungkinan tercapai rajam kan ada saksi empat yang melihat langsung alat lelaki kelamin masuk di vagina. Terus wong iki gak fasek, termasuk fasek sing pegawaian deh. Misalnya saksi ini Mustafa adil. Lo kok nganti roh? Lo kepen nginti, lo wong soleh. Wong soleh sih ngincengan. Nah, kemungkinan aja. Nah, so okay. Berarti yang kira-kira yang kena rajam itu hanya 10. Bandingkan tanpa hukum Islam kayak di Indonesia. Yang mati karena cemburu berapa? Ini bukti bahwa hukum Islam itu benar. Kita membiarkan hukum zina seperti ini di Indonesia. Tapi gara-gara cemburu, istri membunuh suami, suami membunuh istri, pasangan muda membunuh pasangan selingkuhannya, macam-macam.

mungkin nak biasa ni Merapi sumpahnya ke Copot Ulo kan sesuai daerah apa masing-masing. Ini penting kalau aturakan ya, jadi saya mohon sekali, jadi untuk hal-hal yang menjadi hukumannya Allah, kamu harus angkat tangan. Iya, Allah menunjukkan wong-wong maksiat itu lahum fid dunia. Di dunia itu pantas sih, itu untuk ono inan. Malah ini adalah orang Indonesia, darah ini copet ya. Copet, orang kok ini jenius. Berkali-kali aksi kok gak konangan. Berarti sing dicopet itu bodoh, sing nyopet. Wah, ya repot, langsung sesuai, nak gak ada bahasa hukum nanti begitu. Kalau nanti warani itu orang yang menarik sampai banyak orang tertarik, berarti hebat. Kaya repot. Lalu aku seneng Indonesia ini aku anggap apa, artinya apa itu. Apa ya? Bahasa Indonesia meskipun nyuwun sewu yang melafatkan tokoh-tokoh nasional pun atau TV-TV nasional, bahasanya tetap ada razia Satpol PP kepada penyakit apa? Penyakit masyarakat, bahasanya masih seperti itu, penyakit masyarakat, terus ya pokoknya sampah masyarakat, masih bagus. Tapi kan nanti kalau bahasanya dirubah, hanya karena nuruti nyun sewu kemanusiaan, Satpol PP memburu orang yang belum dapat pekerjaan, yang sementara, wah malah kangelan repot, suara kula wis bener kok, Pak. Sampah masyarakat, penyakit, ini bukti bahwa Allah itu kuasa, jadi Allah itu gak ada sunnah. Barang maksiat itu delalah secara nasional maupun internasional itu dibahasakan secara keras. Maksudnya di Amerika ada rani lonte gitu. Aku lo sering delok film-film barat. Kulo nu sering delok nggo konsensus mawon. Ternyata gambarannya di barat kalau ada istri sah kok suaminya selingkuh, ya sing dimarahi ya selingkuhane. Ora ono kok selingkuhan marahi istri resminya. Masih ning barat, masih ning negara komunis itu PKI lah ning Cina. Sing nyolong mbek sing dicolong sing mlayu sing di. Sing nyolong. Lho kok ijek islami kok roh nak sing nyolong. Ora kok sama rata sama rasa terus. Paham ya? Mulane bener zaman Kiai Sahal almarhum. Nah, pondok kula. Wong ndek nggo PKI ku ra ono. Asline ning atine yo duwe tau. PKI mu gaya-gayanan. Maksudnya gaya-gayanan niku fitrah manusia itu hanya menolak paham anti Tuhan. Saya ulangi lagi, fitrah manusia itu bukan gak ada PKI, enggak, bukan PKI yang organisasi. Fitrah manusia itu hanya menolak paham. Buktinya itu tadi, orang yang selingkuh ya delik. Wis PKI lah, nak selingkuh delik to. Nak nyolong delik to. Lah ora wedi pangeran, ora wedi hukum kok. Delik. Kan wedi nuraninya sendiri. Maling ku nak konangan mlayu. Orang kok sampai kak, oh serono pangeran, dunia kabeh podo sama rata sama rasa, wes dibagi, yo ora ono, tetep melayu, mereka izin melayu. Jadi makanya agama Islam disebut fitrotawohil lati, fatrona saat ya. Pasti pikiran manusia itu ingin Islam, nah, ini Islam itu seperti tadi, PKI lah dari anti hukum Allah, anti agama. Ternyata napas nyolong yo. Harusnya kalau dia tidak meyakini itu haram, tidak meyakini itu masalah, kan tidak perlu. Dari tiba-tiba nyolong terang-terangan. Disentak sing di rumah. Iya, dunia aku buat jubu. Dunia ini sama rata, sama rasa. Sembrono, ini jubu agak dunia. Tidak juga kan. PKI jim layu, sama rata, sama rasanya di mana ini? Paham ya tadi? Makanya cara Allah itu gak bisa nerima orang kalau gak Islam itu gak bisa. Karena Allah bikin dalam tubuh manusia itu fitrah. Dan fitrah ini pasti sesuai dengan Islam. Makanya disebut fitrah tawah ilati fatorana salika. Bahwa agama ini sesuai fitrah, nurani manusia. Bukan kalau dungan ini kayak Muharram, kayak ngaji jingkan pun buatan Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wala khalidika kayak berhubung mana sih kamu sah sofi kai sama sah sofi rotan sih kasi dengan Allah dia kau suka. Allahumma ya Allah ina kata ada musir nawala niat nafah Allah firman kata ada maafin musir nafah firman Allah. Kata ada muhajat di nafati nasulan ya Allahumma ya sirlan Allahumma ya sirlan wa barikan fi wakina ya Allah min syarri ma kata alhamdulillah kata Allah alhamdulillah. Walakal hamdu ya Allah bahasa itu. Akal hamdu ya Allah min al-mizan wa min al-alaikum wa mablahu. Allah malakal hamdu kami membangun di jadah yusika al-mizan wa ilanu sisa na'an alaikum. Allah maya ilahana ya Allah adri dahi alaika wa namaika fuyuhu alam tulisa adribna ya Allah ini amati minka fatih minka wa minka hatta lanahika ya Allah wa innana jami'an lannahika wa lannahika dariman wa anta ma'ana wa anta rohkuna fa innaka ya Allah mudarikuna ya Allah dariman wa fukul ya Allah minamaika fa adribna ya Allah bilitikal wa akhila أدخلنا في حسنك الحسين يا الله أدخلنا في حسنك الحسين في حسن من الكفير البلوات وإننا يا الله نقوم في هذه الدار يا الله نسيجيه لك ولقومتك ولإلى كلمتك حتى نحيا ونموت على بينة منا يا الله يا الله أحينا متمسكين بدينك ومعلنين لدينك ومعلنين لكلمتك وأمتنا على دين الإسلام يا الله bariklah nafi harokatina wa sabar Rabbana adina ya hasan afla fadha sabar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Rabbika Rabbil Izzati Amma Asyukur Assalamualaikum.